Hanya untuk Anda, Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Yogyakarta ya. Kita masih terus menantikan SMS Anda di 0816924924. Kita juga buka line telepon. Tiga line telepon kita buka, baik Anda di Jakarta 6339160 atau Anda di luar Jakarta. Bebas pulsa 0810 Pas FM ya. Kita hadir kembali untuk sore ini di kali pertama Kavis Break hadir hari Rabu jam 5 sore. Oke, kaya, sukses, bahagia, mana yang lebih penting menurut Anda? Mau tiga-tiganya, mau salah satu, mau dua, atau apa sih sharing Anda ke kita sore hari ini? Bang Kavi udah siap untuk menjawabnya kembali. Kita ke mana nih Bang? Bedah kasus dulu barangkali. Jadi kalau kan tadi kan kita ada tiga. Nah, Anda mengatakan bingung nih yang mana. Nah, sebenarnya kuncinya adalah memilih. Benar dong? Kalau Anda bisa memilih, Anda gak bingung. Benar gak? Nah, tapi karena Anda tidak bisa memilih, Anda bingung. Nanti di akhir aku akan tentukan pilihan, Bang. Kita aku menelpon dulu ya. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Selamat sore. Ya, ini sangat filosofis Bung Kavi, tapi memang itu semua orang mikirnya begitu. Mau sukses, mau kaya, satu lagi apa tadi? Bahagia. Mau bahagia. Tapi bagus. Tapi kalau ada beberapa, ini kayak lo lihat sejarah ya, Alexander the Great bilang mendingan sukses, mati muda gak apa-apa gitu. Kalau realitas sekarang kayaknya kaya juga bagus, bisa dibanggakan, walaupun mungkin keluarga nggak bahagia. Ya, ini nggak enak kan. Ah, tapi saya pengen dengar juga, memang memilih itu nggak gampang untuk urusan kayak gini. Tapi kalau menurut saya, kalau salah satu dicapai, kayaknya masih oke lah buat Bung apa. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya, jadi kuncinya sebenarnya adalah memilih. Nah, ini kan yang ini apa, yang menarik adalah bahwa semua buku dan semua orang itu mengajarkan kita gitu loh. Anda tuh harus punya effort, ya, punya effort, punya sejumlah usaha, punya sejumlah, ada yang bilang rajin, tekun, bersemangat, motivasi dan seterusnya gitu loh, untuk mencapai sesuatu gitu loh. Kalau saya bilang salah. Semua ajaran gitu loh yang menunjukkan itu bahwa Anda harus melakukan ini baru bisa sampai ini gitu loh. Menurut saya itu salah. Karena kan judulnya biasa kalau kita buka untuk kiat untuk mencapai sukses, kiat untuk kaya, kiat untuk bahagia. Jadi tadi banyak effort yang harus dilakukan. Kalau menurut saya salah. Kalau menurut saya yang pertama kali adalah memilih. Karena hidup ini sebenarnya memilih, pilihan hidup. Baik, kita ke penelpon lagi nih Bang Kavi. Pak Usman, selamat sore. Sore bos. Sore. Ya, bos Kavi nih. Ini tiga unsur itu memang sangat dominan ya, dan selalu menjadi target hidup kita semua ya manusia. Tapi kalau secara filosofis menurut saya paling penting adalah bahagia. Ada pepatah Cina mengatakan, itu kalau tahu cukup itu bahagia. Karena kalau masalah sukses juga cukupnya segimana, batasnya apa, apalagi kekayaan, itu juga limitnya susah. Tapi kalau hatinya merasa udah cukup, bahagia, itu intinya. Baik. Thank you, bos. Terima kasih, Pak Usman. Nah, itu kan tadi saya bilang kuncinya sebenarnya memilih. Nah, berani nggak Anda sekarang, kan kita nih dalam hidup ini nih, kita nih stres gitu loh. Karena kita diberi beban gitu loh, sama siapapun gitu loh. Apakah itu orang tua, apakah itu masyarakat, apakah itu keluarga, apakah orang-orang di sekitar kita. Kita tuh diberi, kita itu diberi beban. Sampean harus sukses. Sampean harus bahagia. Sampean harus kaya. Nah, apa jadinya kalau kita memilih, saya gak mau bahagia. Oh my god. OMG memang lagi populer. Iya. Ada t-shirtnya. Iya gak? Memilih. Saya nggak mau kaya, boleh nggak? Boleh. Saya nggak mau sukses, boleh nggak? Boleh. Tapi sebenarnya kuncinya adalah memilih. Nah, cuman kenapa masyarakat kita itu hanya memberikan kita satu pilihan? Yaitu tiga hal tadi. Sukses, kaya, bahagia. Pilihannya cuma itu. Loh, sebenarnya pilihannya ada tiga juga. Tidak kaya, tidak bahagia, dan tidak sukses. Tapi okay, apakah ada orang yang mau tidak bahagia, tidak kaya, tidak sukses? Waduh, kayaknya hidupnya menderita banget tuh, Bang. Tapi begini, justru ya, ini saya baru menyadari loh. Jadi ini pencerahan akhir tahun juga gitu. Oke, okay, oke. Okay. Saya baru menyadari bahwa sebenarnya hidup ini adalah pilihan. Nah, kalau kita pintar memilih, nah ini semua hidup ini pilihan. Kalau kita pintar memilih, maka apapun yang kita inginkan itu dapat. Oke. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena bisa, biasanya kalau udah bisa pilih begini, yakin gitu ya. Misalnya begini, kita sadar sesadar sadarnya bahwa kita nih ganteng. Lu maksudnya? Contoh. Oh iya iya. Ya enggak, kalau lu ganteng lu garu-garu kepala. Jangan lu dong contohnya, yang lain. Umpama. Ya ya ya, ya udah gue terima dah. Umpama. Kita menyadari kita nih ganteng. Oke. Okay. Terus kita memilih. Kita memilih. Gue enggak apa-apa deh. Kawin sama cewek yang jelek banget tapi kaya raya. Itu kan pilihan. Oke, okay, setuju, setuju. Tapi gue kaya. Itu kan choice. Ya okay, udah. Meskipun nanti paling dolokin teman-temannya juga ya. Malu sama kaca. Tapi benar, setuju Bang, hidup tuh Bang. Iya, ya, itu contoh juga sih. Lu masalah lu mau bahagia apa kagak? Urusan belakangan. Masalah lu mau berasa itu sukses atau kagak, dan mungkin sementara orang akan menjudge, wih dia sukses, bukti dia bisa kawin sama si Anu Syarasudu dan menjadi sangat kaya raya. Oke. Okay. Nah, dengan cara memilih yang tepat ini, ya, insya Allah Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dari hidup ini. Oke. Okay. Baiklah. Tapi tadi kalau lu begitu sih, gue ikutan Pak Usman aja deh. Gue juga milih yang bahagia kayaknya. Iya. Karena kalau udah bahagia kayaknya sukses bisa didapat, kan, kaya juga bisa didapat. Bahagia itu menjadi sesuatu yang sangat. Bisa gak orang yang tidak sukses itu bahagia? Bisa. Masa sih banyak loh yang gak sukses bunuh diri, Bang? Iya. Saking stresnya itu. Orang gila itu bahagia gak? Bahagia gila lu. Orang gila? Iya, bahagia dia. Wah, udah gila lu berarti, Bang. Mana ada orang gila bahagia? Orang gila itu rata-rata dari stres, Bang. Loh, tapi kan Anda bisa ngeliat dia. Ketawa dia sendiri. Iya. mungkin dia bahagia. Jadi gini, orang itu udah stres sedemikian rupa, sampai akhirnya dia menjadi gila. Nah, pada saat dia gila itu dia bahagia. Astaga naga. Setuju. Kayaknya mungkin begitu, makanya dia senyum-senyum sendiri ya, Bang. Baik, Mitra Bisnis, terima kasih Anda bersama kami. Jangan lupa kita tunggu SMS Anda di 0816-924-924. Kaya, sukses, bahagia, mana sih yang lebih penting untuk Anda nih? Boleh sharing sama kita di sini. Dan seperti biasa nanti di akhir, saya akan pilih beberapa nama yang beruntung untuk mendapatkan t-shirt ala Kaffee's Break dan juga buku tulisan dari Bang Kaffee Kurnia. Tapi bukan buku yang baru ya, masih buku yang lama. Nanti kalau udah edisi yang baru ini keluar, ya, kita baru berikan pada Anda. Loh kok jadi gue yang janjiin? Jangan ya, Bang. Oke, untuk telepon, sesaat lagi kita juga buka kembali dalam Kaffee's Break.